Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu juga selawat dan salam tamalakai kepada Allah selalu dicurahkan kepada pangkuan alam Sidro Rasul yang sangat kita rindukan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kitanya umat beliau yang udip di akhir zaman, yang kitanya hana pernah merempok dengan beliau, hana semasa dengan beliau, namun alhamdulillah seribu tahun yang kalewat tanyo mupisah dengan beliau, namun tanyo manteng dalam ajaran yang nemeli beliau dan ajaran yang nemeli sahabat, yaitu sebagai penerus dari beliau. Tamlaki ba Allah Subhanahu wa taala sing huru akhirat Rasulullah beri syafaat kepada ketanyo mendum, dan tamalakai kepada Allah sehingga roh akhirat tanyo bumerempok dengan Nabi kitanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin pat manteng rono berada, pendengar radio yang dimuliakan Allah, sebelumnya pacut penghormatan dan takdim luntuan kepada pimpinan dayah kita tercinta, yaitu Dayah Mudi Mesra Semalanga. Penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Mudi Mesra, yaitu Yang Mulia Abu Mudi, Abu Gede Bersama, Gure Gede Bersama. Terima kasih kepada Allah, semoga beliau selalu memberi kesehatan li Allah Subhanahu wa taala, selalu memberi kemampuan kesehatan untuk mendidik kita yang mendu. Dan tamlaki kepada Allah, semoga Allah ne beri panjang umur beliau dan menasyir kepada seluruh ulama yang nada Aceh ronyo. Tamlaki kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, Nabi ya Allah, seluruh ulama yang nada Aceh ronyo, ne beri panjang umur, ne beri besar badan, baik ne didik kamu. Dan tamlaki kepada Allah, semoga seluruh hurung Aceh dijadikan panutan dalam hidup adalah para ulama. Amin ya rabbal alamin. Jadi kaum muslimin pat manteng ronu berada pada ur yang berbahagianyo, baksaah yang semulianyo, tanyo akan takaji satu nadam, yaitu yang bernama Nadhmul Wajiz Majmu'ah, Nadhmul Wajiz Majmu'ah Wasiyah Abun Aziz, ataupun dalam bahasa Indonesia Nadam Wajiz Kumpulan Wasiat Abun Aziz. Jadi pada orang yang berbahagianyo tanyo atak akan takaji nazamian, yaitu Nadam Wajiz. Wajiz namaji artinya yaitu ringkas. Nadam Wajiz Kumpulan Wasiat Abun Aziz. Jadi dalam nadamnya akan terbahas tentang wasiat-wasiat Abun Aziz. Abun Aziz adalah salah siro ulama di Aceh, salah siro pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga. Tanyo tak akui handak akui, mungkin tanyo merasa kurang dengan tak baca, tak dengar cerita-cerita para ulama. Pada hai tak baca manakib, cerita-cerita jalur hudib ataupun jalur kehidupan para ulama itu dianjurkan. Tanya hudib, tak dengar kisah-kisah ulama, tak pelajari biografi urungnya, tak kalon kiban kehidupan urungnya dalam memperjuangkan agama, mulai mereka belajar sampai mereka mengajar, mendidik umat yang merupakan anjuran dalam agama. Jadi jinut tanyo urang Aceh ronyo, coba tak tingkatkan, tak mulai dari jino tanyo sering, tak baca-baca khusus kehidupan para ulama di Aceh. Lu tak ulama di Aceh, mungkin tanyo kurang mengerti tentang sejarah urungnya. Nah, makanya pada uronyo tanyo akan ta kaji nadam wajiz kumpulan wasiat Abu Aziz yang dalam nadamnyo lagi ta pegah buno, yaitu tertera padim-padim wasiat dari Abu Aziz. Mungkin ke seluruh wasiat beliau hanya mencakup dalam nadamnyo cuman sebahagian mendeng. Nah, namun ta meleke kepada Allah, semoga bermanfaat khusus bagi lentuan sendiri dan kepada para pendengar memandu-mandu. Namun segolong tanya baca nadamnya, lebih teh lebacut bahwa nadamnya terdiri dari sikurung boh bit, hana panjang, sikurung boh bit, nadam wajiz. Dan dalam sikurung boh bitnya yang ke tertera sebahagian wasiat-wasiat dari Abu Aziz. Dan sebelum tanya mulai, lun mulai dilek pemaparan ataupun penjelasan dari lun tuan, lun kutip satu kalam hikmah, yaitu isma min kalamihim wandur fi sifatihim was'alillah bi husni khuluqika bi barakatihim. Isma min kalamihim, dengarlah perkataan para ulama ataupun para orang saleh. Wandur fi sifatihim, perhatikanlah sifat-sifat mereka. Was'alillah, berdoalah kepada Allah. Bi husni khuluqika, dengan bagusnya karakter ataupun akhlak kamu. Bi barakatihim, dengan keberkahan para ulama. Dan satu kalam hikmah yang mungkin tak jadikan sebagai prinsip dalam hudib tanyo, isma' min kalamihim wandur fi sifatihim was'alillaha bi husni khuluqika bi barakatihim. Dengarlah perkataan para ulama, perhatikanlah sifat mereka, dan berdoalah kepada Allah dengan bagusnya akhlak engkau, dengan barakah mereka itu. Jadi memang urungnya para ulama, urung-urung salih matangudip, coba tanya dengar kalam-kalam mereka, haba-haba urungnya. Wandur fi sifatihim, takalan tingkah laku sifat daripada urungnya. Alian tamu doa kepada Allah, was'alillaha bi husni khuluqika, agar Allah memberikan akhlak yang baik kepada kita. Bi barakatihim, dengan berkah mereka itu ulama. Teman jino musu sirah ulama kahanali, coba tak baca, tak pelajari tentang kehidupan urungnya, kiban sifut-sifut urungnya di human tengurnya matangudip, sehingga bisa terterapkan, tak implementasikan dalam kehidupan kita yang suruh-huru. Nyan dasar ataupun nyan awalan daripada pembacaan nadam moronyo, yaitu satu kalam hikmah. Memang mungkin nafai-nafai, semoga bermanfaat. Isma' min kalamihim wandur fi sifatihim was'alillaha bi husni khuluqika bi barakatihim. Amin. Jino tak mulai dalam bacaan nadam, yang mungkin walaupun urungnya hana abih, bisa tersambung ke depan, panjang-panjang nawate, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bit yang pertama. Wa min wasiyyati syekhina al-kirami Abdul Azizi qatabahar fil ilmi. Huwa tilmizu syekhi masyayikhina al-allamatul muhakkiku bahruna. Murshiduna fit tariqah Naqsyabandi huwa syekhu mudawali al-khalidi. Nyo berarti kita baca jubit le sampai habis. Intik dah bermakna siga. Kunta mu'tamidan bitariqin najah wahiyya ahlu sunnati wal jamaah. Ta'allamil ilma fi kullin nahari biljuhdi thumman nasa alim fil barri. Kana ta'limu wa ta'allum da'ima madama ruhu fil badani qa'ima. Lau kunta la taqduru fil mutawalat la budda laka alim fil muhtasarat. Kunta li rizqil halali muktasiba la tarju fil ghairi kana taghayyaba. Lasta mufaraqatan ma'a sultani bal la yahdi'uka farju ilal ghani. Tak artikan mungkin pada orang yang berbahagianyo leboh bit mentang. Tak kaji leboh bit mentang pada orang yang berbahagianyo. Wa min wasiyati syekhina al-kirami Abdul Azizi qatabahar fil ilmi. Huwa tilmizu syekhi masyayikhina al-allamatu al-muhakkiku bahruna. Huwa tilmizu syekhi masyayikhina al-allamatul muhakkiku bahruna. Murshiduna fit tariqah Naqsyabandi huwa syekhu mudawali al-khalidi. Dan lu baca ana dalam berbentuk irama. Nyumnya dalam nadam tergolong dalam buhu rajas. Artinya wa min wasiyati syekhinal kirami. Dan bermula ini nadam. Jadinya yang jid ke mubtada kadibuang ibtida takdirnya wahaza. Dan bermula ini nadam min wasiyati syekhinal kirami. Itu sebahagian dari wasiat syekhinal kiram, guru kita yang mulia Abdul Azizi qatabahar fil ilmi. Dan ke khabar mubtada dibuang takdir huwa. Bermula dianya guru kita itu Abdul Aziz qatabahar fil ilmi, yang sungguh mendalam dalam ilmu agama. Huwa tilmizu syekhi masyayikhina, bermula dianya syekhina kiram yaitu Abdul Aziz, tilmiz murid dari syekhi masyayikhina, dari seorang guru dari segala guru-guru kita. Al-allamatul muhakkiku bahruna, bermula dianya syekhu masyayikhina itu al-allamah, seorang ulama yang sangat alim, al-muhakkik lagi pentahkik bahruna, seperti beliau adalah seperti lautan bagi kita. Nyawa kata-kata bahruna ini dalam ilmu pragmatika yaitu ilmu ma'ani tashbih balik mutadaka dibuang. Bermula dianya syekhi masyayikhina itu seperti lautan bagi kita. Murshiduna fit tariqah Naqsyabandi huwa syekhu mudawali al-khalidi. Murshiduna khabar mubtada dibuang, bermula dianya guru dari segala guru kita itu seorang mursyid fit tariqah Naqsyabandi, dalam tariqah Naqsyabandi. Huwa syekhu mudawali al-khalidi, beliau adalah syekh Abu Ya Mudawali al-Khalidi. Jadi lebih-lebihnya nilai kita jelaskan. Wa min wasiyati syekhina al-kirami Abdul Azizi qatabahar fil ilmi. Makna yang secara bebas, terjemah bebas, nadam ini merupakan bagian, sebahagian dari wasiat Syekhinal Kiram, yaitu Syekh Abdul Aziz yang sangat mendalam dalam ilmu agama. Yang tadi membebas di. Jadi nadamnya, nadam wajiz adalah min wasiyah Syekhinal Kiram. Sebahagian dari wasiat guru kita yang mulia, yaitu Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz. Al-Syekh Abdul Aziz huwa ahadu mudiril ma'had ulum diniyah islamiyah. Beliau merupakan salah satu pimpinan dayah ma'had al-ulum diniyah islamiyah, yaitu Mudi Masjid Raya, pun singkat dengan Mudi Mesra Samalanga. Qattabahhar fil almi, yang mendalam dalam ilmu agama. Jadi sebelum terlanjutkan, paparkan bacut manakib ataupun jalur ataupun cerita kehidupan beliau. Al-Syeikh Abdul Aziz huwa ahadu mudir ma'had al-ulum diniyah islamiyah, yang beliau merupakan salah satu mudir ataupun pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga. Jino akan terjelaskan, terpaparkan tentang kehidupan beliau, so nama asli beliau yang kah dikenal dengan Abun Samalanga ataupun Abun Aziz, Tun Pajan Udik beliau, alinyan mulai Pajan beliau belajar. Jino akan tanya dengan sama-sama. Abun Abdul Aziz, nama goknya, nama asli goknya adalah Tengku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh. Ini nama asli beliau, yaitu Tengku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh, ataupun lebih dikenal dengan panggilan Abun Aziz sekali kembuno, Abun Aziz Samalanga. Goknyan lahir, perlihatan dupu bahwa lahir beliau di desa Kandang, di desa Kandang Samalanga, Kabupaten Birun, mio Borokan, Broji, hati beliau manteng wo dalam Kabupaten Aceh Utara. Nyo jino wo Kabupaten Birun di Desa Kandang. Nyo lagi depan buno, yaitu dengan tabaca manakib para ulama, semoga rahmat Allah diturunkan kepada ketanya. Yaitu sebagaimana bacut luar sampaikan, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, dikala tanya tak kenang para ulama, orang-orang saleh, maka dengan tak kenangnya Allah akan neputren rahmat kepada ketanya. Nyan galom tamu duduk ngauringnya, lagi yang sampaikan pertemuan yang kau liket, ngan tak kenang manteng Allah akan neputren rahmat. Nyan nepegah le Imam Sufyan bin Uyainah. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan tak kenang orangnya, tanya akan termotivasi untuk berbuat kebaikan, akan termotivasi untuk menjalankan amal-amal yang gak dan tertinggalkan maksiat. Tamlake dengan tabaca manakib ulama, menyuruh tabaca manakib Abun Aziz, tanya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi Abun Aziz lahir beliau di Desa Kandang, yaitu Kecamatan Samalanga, Kabupaten Birun, Mejino. Tun Padi lahir beliau. Nyo perlihat yang depu Abun Aziz lahir bak tun siribe lahir tuh 50 Hijriah. Tun siribe lahir tuh 50 Hijriah. Ataupun menyata ta kira dengan tu Masehi, ya, itu tun siribe kurut tuh lahir puluh. Jadi Abun Abdul Aziz lahir bak tun siribe sikurur tuh lahir puluh Hijriah. Siribe sikurur tuh lahir puluh Masehi. Menyi Hijriah tahun 1050 Hijriah. Nya lahir beliau. Dan urung tua gopnyan, urung si gopnyan, ayah Abun merupakan sira urung yang menjabat sebagai kepala kantor KUA. Kepala KUA, kepala kantor urusan agama di Jenib. Nyan ayah beliau. Dan termasuk ayah beliau nyan yaitu pendiri Dayah Darul Atiq di Jenib. Ya, nyan ayah dari Abun Aziz, pendiri Dayah Darul Atiq Jenib. Sehingga sejak masa ubud Abun Aziz nya nemurno ilmu agama ba urung si beliau. Orte mendengar ngadi jinim. Dudo baru nyentuk na ujuk mentuk ta jelaskan pajan jabut kenan u samalanga. Alian Abun Aziz berkeluarga perlu terdepu. Abun Aziz nemu kawin, nemu nikah dengan anak dari gurai beliau yaitu anak Tungku Abi. Dan dalam pernikahan Abun dikarenai 4 orang anak. Jadi Abun leuna kawin dengan anak dari anak gurai ge. Naputro anak yang dikarunai yaitu Hajjah Suhaibah, Hajjah Salihah, Teguh Haji Atailah dan Hajjah Masyitah. Alinyan pajan Abun dari segi pendidikan puna gejak sekolah formal nyopulai dan dupu bahwa Abun mulai belajar pada pendidikan formal baktun siribe sekurutuh lepul tujuh. Jadi lahir Abun buno miyadu masih tun siribe sekurutuh lepul Abun mulai belajar di pendidikan formal yaitu baktun siribe sekurutuh lepul tujuh, yaitu nama sekolah utayan SR. Mejino sang jadikan SD, jamun SR itu sekolah rakyat. Dan tamat pendidikan SR-nya baktun seribe sikurutuh put pluh put. Jadi Abun tamung dalam pendidikan formal tahun seribe sikurutuh put pluh, tamat tahun seribe sikurutuh put pluh put. Jadi dari tahun seribe sikurutuh put pluh put, dia tamatnya Abun nebut ilmu agama bak orang syik ni kan selama 2 tahun. Itu dari tahun 1944 beliau belajar pada orang tuanya tentang masalah agama selama 2 tahun. Olehnya baru bak tahun 1946 Abun belajar ke dayah mudi Masjid Raya Samalanga yang waktunya dipimpin le Tengku Abi ataupun Tengku Haji Nafiah. Jadi tahun 1946 Abun kena melangkah untuk nak belajar ilmu agama ke Mudi Mesra Samalanga ataupun Ote Nekun Dayah Masjid Raya. Di sinan lebih kurang Ote Nejak tahun 1946 lebih kurang 2 tahun nubuk di sinan. Jadi lebih kurang 2 tahun nubuk inan di Mudi Mesra tahun 1948 Abun melanjutkan pendidikan agama beliau ke salah satu dayah yang gene pimpin le Tengku Bin. Ataupun ngehen-hen Tengku Tanjungan yang terletak di Matang Kuli, Aceh Utara. Nyo pelatih pu. Nyo lagi dapat puno tanya orang Aceh ronyo, tanya harus mengetahui, harus mengetahui sejarah kehidupan ulama-ulama di Aceh. Manakib-manakib ulama Aceh yang payah tanya kedepu kan. Payah dia pelajari. Jadi Abun ka bak tahun 1948 go beliau ka melanjutkan pendidikan kana jabut ada kunjuk kana jabut bak dayah di Matang Kuli. Jadi Abun na pernah nebut di Aceh Utara. Tepat ji di Matang Kuli yang dipimpin le Tengku Bin. Tengku Bin yang beliau merupakan kakek dari Abi Luk Nibung. Kena jino kan? Abi Luk Nibung, Abi Ja'far Luk Nibung, beliaunya merupakan cucu dari Tengku Bin. Yang Tengku Binnya gure Abun wate nejabut kenan u Matang Kuli bak tahun seribe sikurutuh 48. Menang sejarah. Jadi Tengku Binnya pehanana deso yang ke Tengku Bin kakek dari Abi Ja'far Luk Nibung jeno. Abi Ja'far Luk Nibung jeno yang cucu dari Tengku Bin. Jadi waten jabut u Matang Kuli di sinan Abun nomor no ba Tengku Bin adapun nehun Tengku Tanjungan. Sampai tahun seribe sikurto 20 kurung. Jadi 2 tahun. Tahun seribe sikurto 28 Abun langkah ke Matang Kuli sampai ba tahun seribe sikurto 20 kurung. Alinyan lehnyan Abun nuwolom kenan u Masjid Raya ni Wolom Somalanga untuk mengabdikan diri sebagai tenaga untuk mengajar. Olehnya perlihatan pulam oleh Abun Aziz mengabdi menjadi guru di Dayah Mudi Mesra serma pada Badintun Baktun Sribe Sikurtuh Melimangplusa, Abul melanjutkan pendidikan agama ke Dayah Darussalam Labuhan Aji Aceh Selatan. Nah, jadi Tun Sribe Sikurtuh Mangplusa Abul baru melangkah ke deh Labuhan Aji. Jadi dua gerih lah. Dua ge perjalanan dalam mencari ilmu agama. Nyo biasa-biasa uru-uru ngawain dari jamu-jamu tetak lagi nyan menuntut ilmu yang kehrih lah. Berangkat dari tanoh kampung kelahiran kemenan. Jadi abun leh berangkat fun buno ke tahun 1948 nyan Indonesia kelah merdeka kemenan. Karena kamu maklum Indonesia merdeka bak tahun 1945. Jadi tahun 1948 abun berangkat UKDU Matangkuli alian kerumah pik urung etna sagai alian kanu wolom umudi lenyan bak tahun siribe sikur tu mengplosa abun melanjutkan pendidikan ke Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dipimpin le Tengku Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi adapun yang lebih terkenal dengan Abuya Muda Wali Al-Khalidi. Jadi bak tahun kerumah mengplosa nyoblet ingat tahun sikurumah mengplosa abun nejak bet gedeh u Labuhan Haji Aceh Selatan. Ha ban. Perintun abun di sinan, abun numerno nebut di Dayah Darussalam nyonte tentang manakib Abuya nte ta baca selanjutji, ba bit yang selanjutji nte nyota paparkai le manakib abun. Ya nya perle tanya tu punyo, urang Aceh re perle untuk ne pelajari manakib-manakib ulama. Khusus ulama Aceh. Hanjit-hanjit tanya hanjit ta tinggalkan sejarah. Ha. Jadi abun nebut di Dayah Darussalam Haji lebih kurang selama 7 tahun. Nah, jadi 7 tahun nyan miurung awai nyan ka mantap tah nan. Urung awai karena hana mungkin hana lebih hote kemenan. Jadi selalu dalam belajar 7 tahun ka mantap. Jadi abun 7 tahun nomor no ba Abuya Muda Wali. Lebih kurang 7 tahun. Nah. Jadi perlihatan depu selama nebut ide abun menjadi seorang pelajar yang tekun. Bahkan pernah menceritakan li Tengku Muhammad Amin Tanjungan ataupun Abun Tanjungan pernah menceritakan yang beliau merupakan termasuk murid Abun Sid yang dijabut di sidih di Labuan Haji. Jadi Abun Tanjungan termasuk murid Abun yang nime di sino kedeh u Labuan Haji. Jadi beliau pernah menceritakan Abun Tanjungan pernah menceritakan bahwa pada saat mutala'ah Abun membuka segala kitab yang berkenaan dengan pelajaran yang sedang beliau pelajari. Adanya pelajar pu himmah dari Abun digadat. Jadi menceritakan oleh Abun Tanjungan, wate Abun nemulang, nepelajari, nebelajar, nyan beliau membuka segala kitab. Otengen nemutala'ah nebuka segala kitab yang berkenaan dengan pelajaran yang tengah gepelajari. Sehingga nepahli Abun Tanjungan, kamar Abun Aziz terlihat berserakan dengan kitab. Subhanallah. Nyo himmah urang awai. Tanya payah ada contoh lagi nya. Menjadi kenju meyo masalah fikih musuhnyo. Musuh tengah masalah fikih nya Abun nebuka berarti yang menyangkut dengan nya. Hai dan terajih yang kata ada budaya meyo kitab-kitabnya lagi mahalli, tuhfah, mughni, nihaya dan segala macam itu manhaj. Nah, jadi himmah dekat. Jadi nasabah permasalahan nya nebuka seluruh kitab yang menyangkut dengannya. Yang memang himmah yang patut tak acungkan jempol. Makaji walaupun yudhun berhasil. Anian baktun siribe sikurtu 48 nyan abun ka ne wolom ka ne kembali ke Dayah Mudi Mesra. Jadi tun siribe sikurtu 48 abun ka ne kembali lem kuno u Masjid Raya. Anian baktun siribe sikurtu 48 nyan ke pimpinan Dayah Mudi watenyan meninggal sehingga abun watenyan geangkat jut ke mudir jut ke pimpinan Dayah Mudi semenjaknya. Dan perlihatan yang dupu wate ka abun kajit ke pimpinan Bak Dayah Mudi nyan banyak perubahan yang terjadi terutama menyangkut tentang kurikulum utayan pendidikan tentang kurikulum pendidikan nyan wate awai hana tak fokus pada ilmu alat wate abun kanu wo u samalanga nyo perlihatan yang dupu itu ilmu alat kanu fokus lom kanu utamakan lom yaitu ilmu-ilmu seperti ilmu mantek, ilmu sulfit, bayan, ma'ani dan lain-lain. Nyan kan diterapkan lom dalam kurikulum pendidikan di Dayah Mudi Mesra semenjak ade kan abun nyan. Jadi perlihatan untuk pusit bahwa keahlian abun yang sangat menonjol yang ke dalam bidang ilmu mantek. sehingga beliau digelar dengan Al-Mandiki. Ya patut ta acukan jempol sabo sabo pudeun sabo kebanggaan lah dapat sabo kehebat kelebihan dari beliau. Bahkan kepiawaian abun jarang abun dalam penguasaan ilmu agamanya na pernah na akui le Syekh Arsyad Lubis nya boleh tengok depu pernah na akui le Syekh Arsyad Lubis Medan. Jadi Abuya Jamaluddin Wali, beliau pernah menceritakan bahwa pada suatu hari Syekh Arsyad Lubis dari Medan menemui abun. Jadi bahasa bahoro Syekh Arsyad Lubis nyone cerita li Abuya Jamaluddin Wali pernah niat merumpung abun, yaitu Syekh Arsyad Lubis dari Medan. Jadi beliau sangat kagum mendengar uraian kitab yang disampaikan oleh abun. Jadi surah hanya yang bisa surah kan? Surah kitab yang paparkan oleh abun yang beliau sangat kagum. Le Syekh Arsyad Lubis dari Medan. Sehingga Syekh Arsyad oten ditanya abun, apakah sudah habis ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali? Nya ditanya. Pukuh kabeh ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali Al-Khalidi yang perno kepada abun? Nyan pertanyaan Syekh Arsyad Lubis, apakah sudah habis ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali Al-Khalidi diajarkan kepada abun? Abun menjawab pertanyaan bahwa ilmu abun belumlah 10% pun dari ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali Al-Khalidi. Subhanallah, patut takui Syekh Abuya Muda Wali memang sangat-sangat alim. Itu nak baca manakib beliau untuk iban rihlah ataupun cerita kehidupan Syekh Abuya Muda Wali yang sangat lagak anda yang akan dapat calon. Jadi pula dengan pu wadah ni tanya lagi yang le Syekh Arsyad Lubis puke kabeh ne per ilmu Abuya ne perno kerone. Ya, kemana masa ceh? Hai bak gedengar hayutat bak gedengar hebat tak surah kita abun sehingga yang lagi yang jawab le abun, ilmu yang beliau miliki galam 10% pun dari ilmu yang dimiliki oleh Abuya. Nyamban tinggi lem ilmu Abuya, ilmu guru Abun. Jadi intinya selanjutnya kita baca untuk menekik Abuya dan pelajaran itu pula bahwa Abun sangat disiplin dalam tengok sangat disiplin dan memiliki semangat luar biasa dalam mengajar sehingga dalam keadaan sakit pun beliau tetap antusias untuk semubut yang pelajaran yang depu. Kedisiplinan, ketekunan dan himmah abun dalam semubutnya sangat sangat luar biasa. Bahkan sakit jik kepulih umumnya karena semubut. Kalian dalam bulan Ramadan abun nyan tetap semubut. Padahal miyaka maklum dalam bulan Ramadan nyan peridayah. Namun na santri padindro didayah untuk na yang hanawo. Jadi abun dalam bulan puasa disebut ke santri yang hanawonya yang tinggal didayah. Man kitab yang dibaca waktu bulan puasa li abun ke yang tinggal didayahnya kitab yang ke kan kitab-kitab yang rayu. Tapi dibaca kitab-kitab awamil. Itu sebuah kitab nahu yang lazim ji dipelajari li para santri pemula. Kemudian yang menyuruh naik agak mufum kitab awamilnya. Jadinya yang disumbut man waktu ini paparkan kiban waktu ini baca kitab awamil li abun dan belum puasa nyan penjelasan bertingkat. Mulai pun le jelaskan secara rendah ke untuk yang mampu dipahami le santri-santri yang matang ubit-ubit. Alinya surah tingkat macut ke urung-urung memang yang karewatuhnya. Jadi walaupun disumbut kitab-kitab ubud tapi penjelasan nyan beragam. Dimulai dari penjelasan yang mangat ni mufum li kalangan kalangan santri dan menasid untuk ne surah kalangan untuk kalangan dewan guru. Dan perlihat yang depu bahwa abun selalu mengamanatkan kepada murid beliau untuk selalu mengajarnya untuk na dalam bit yang selanjutnya mungkin tak je tak bacakan lom. Kemajuan nyo pelatihan itu kemajuan daya pada masa pimpinan abun nyo meningkat pesat. Jumlah santri wadanya dari jumlah ratusan dasar menjadi ribuan. Bangunan fisik pun bangunan fisik daya juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Olehnya selain dari aktivitas abun di daya, abun juga nagebuka pengajian mingguan nyo pelatihan itu. Abuna membuka pengajian mingguan di Jenib. Ya, itu dikenal dengan pengajian Balai Hameh. Ya, hai karena pengajian diadakan bak uro Kamis, uro Hameh. Jadi kan Balai Hameh. Jadi dakwah abun kan cuma di Dayah, tapi tetap dakwah di luar Dayah juga tetap ada asid. Nah, olehnya di samping aktivitas dakwah abun melalui pengajian, abun juga ikut dalam pembangunan fisik seperti membangun jalan menuju perkebunan di desa Glimendung Samalanga dan menggarap sawah yang telah terlantar bertahun-tahun. Bersama-sama dengan murid-murid beliau serta yang dibantu oleh masyarakat sekitar, abun menata kembali perkebunan dan persawahan yang katelantar. Hanya semandu-mandunya dilakukan demi hidupnya perekonomian masyarakat. Hanya sikap abun. Dan dalam hal perpolitikan, abun nyona pernah memberi dukungan kepada partai Perti. Abun memilih partai Perti karena apa? Karena dalam partainya berlatar belakang faham ahlu sunnah wal jamaah. Dan partai Perti. Dan dari semua aktivitas abun, tidak ada yang lebih utama bagi beliau selain mengajar. Yang penting dalam kehidupan beliau, yaitu tetap mengajar. Alokasi waktu untuk kegiatan ekonomi atau politik diatur dalam skedul yang tidak mengganggu jadwal mengajar. Nyo perlihat yang contohkan. Jadi ke jadwal ta'lim nyan hanjit mengganggu, tetap harus pada waktunya. Disiplin nyan diutamakan. Ya, nyan untuk keberhasilan mandum lagi aja. Jadi perlihat apakah kristalisasi dari sikap nyan ke yang mendasari beliau untuk selalu berpesan kepada murid-murid agar selalu mengutamakan belajar mengajar. Nyo perlihat terapkan dalam hidup nyo. But semubut nyan harus tahu utamakan. Pat manteng dalam kondisi bagaimanapun. Oh, wo gampung yang tetap but dan semubut. Jadi pesannya, pesan dari abonya untuk yang mungkin Pak Abis selanjutnya, yang kajitkan terdoktrin dalam murid-murid beliau yang bisa terkalian jino. Oleh yang perlihat yang terpulang bahawa selain pesan lagi nyan, abun memiliki firasat yang tajam dan kuat. Ini merupakan salah satu karamah beliau, yaitu beberapa perkataan beliau terbukti kebenarannya. Ini tak berapa cut tentang firasat-firasat abun yang terbukti kebenarannya. Ini lagi ada yang abun. Tanya orangnya kakuring dengan cerita-cerita ataupun kehidupan kisah ulama, khusus ulama di daerah Drod, ulama di Aceh. Jadi jenuh payah tak bangkitkan kembali untuk tanya membaca ataupun mendengarkan manakib-manakib para ulama, khusus ulama Drod, ulama Aceh leh. Mereka dari Drod kagala akan tergalaksi untuk tak baca manakib-manakib ulama-ulama di provinsi lain, di bahkan di negara-negara lainnya. Jadi perlihatnya dupu firasat abun yang sangat tajamnya nyo pernah neceritakan oleh Syekh katanya, yaitu Abu Mudi. Beliau pernah nepegah bak sabah huro natruk dua ro santri bak Dayah Mudi. Pada saat menghadap abun, salah seorang santri ngene pandang le abun cukup trip. Natruk dua ro santri yang siro nepandang le abun dengan pandangan yang cukup lama. Setelah kedua santri tersebut keluar, Abu Mudi ditanya yang kalian kejadian bunuh. Paken drone abun melakukan lagi yang si dro santrinya kalian cukup trip atau ji. Nah, jawab dia abun. Singa yang lun kalian trip bunuhnya akan ditinggalkan Dayah. Ya, lalu Abu Mudi pun ditanya bagaimana yang si rotek. Nah, jawab dia abun yang si roteknya akan bertahan di Dayah. Memang betul. Ban singa esok harinya hal ini terbukti. Santri yang dipandang oleh abun tersebut langsung hengkang dari Dayah, sedangkan yang satu lagi tetap bertahan. Nyan salah saboh yang firasat yang terbukti benar. Alinya abun pernah ditanyakan lom oleh salah satu murid beliau, paken abun hanane bentuk ikatan alumni sebagai yang dilakukan oleh Abu Tepiraya pada Dayah beliau, itu Dayah Darussadah. Orang yang abun jawab, itu tidak perlu saya pikirkan. Najib Labun nyan hana perlelu piki sabo saah deman akan dipiki li para murid-murid kok nyan, li para murid Abun. Nyan terbukti sih. Terbukti oleh meninggal Abun Sahjino alumni Mudi telah memiliki satu ikatan organisasi yang tergabung dalam Yayasan Al Aziziyah. Oleh nyan lom pernah lom nepegah li Abun. Pada awalnya Walid Nu, yaitu Tunku Nurul Zahri, pimpinan pesantren Nurul Iman Semalanga, Walid Nu yang katanyukun, hanya mendirikan panti asuhan utenyan, bukan sebuah daya. Pada suatu ketika, Abu mengatakan kepada beliau, yaitu Mbak Sabo Saat, drone akan mendirikan daya, yang terbenar sih, terbukti, Jino, Jodekalen, panti asuhan yang dikelola oleh Walid Nuawai Jinoka berkembang menjadi satu dayah yang besar, nah, yang terletak di samping komplek dayah Mudi Mesra. Olehan perlihatan Dupu dalam hal mendidik muridnya, Abun juga mencoba mental murid beliau. Nah, halnya mendum-mendum bertujuan untuk tazkiyah, untuk pegelih hati murid. Seperti yang pernah diceritakan oleh Abu Mudi bahwa Bahasa Bohoro, Abu Mudi kasiap dengan pakaian yang rapi ingin menuju ke pasar Semalanga. Tiba-tiba goknya nepanggil oleh Abun. Oleh sampai di depan Abun, beliau mengajak Abu Mudi menuju ke sawah. Nyan tes mental dari Abun ke murid untuk tazkiyah. Tazkiyah itu nufus salah haji. Kemudian Abu Mudi kaget nepakai baju yang dukjak kude, ternyata nehili Abun untuk nepakat jak ublang. Tanpa menunggu Abu Mudi untuk mengganti pakaian. Bunga baju barunya naju. Ya, hanya sikap Abun. Akhirnya Abu Mudi duduk ikut bersama Abun menuju sawah dengan pakaian yang rapi. Sampai di sawah, mereka terublang. Abun menyuruh kepada Abu Mudi untuk memperbaiki pematang sawah. Kaki begadeng. Ah, padahal baju baru pun. Ah, tapi Abun hanya untuk tazkiyatun nufus. Ne yuba Abu Mudi untuk kayu pegadeng. Hanya pertanyaan Abu Mudi segera melakukannya. Sedangkan Abun memperhatikan bagaimana pekerjaan Abu Mudi. Setelah selesai, barulah Abun mengatakan bahwa hasil kerja Abu Mudi salah, sehingga Abu Mudi harus memulainya dari pertama lagi. Rupanya Abun sengaja tidak menegur kesalahan Abu Mudi dari awal, karena ingin mencoba Abu Mudi. Nyan, contoh sikap Abun dalam tazkiyah kepada murid-murid beliau, yaitu jika kunju tes mental ataupun cara mendidik kepada murid beliau. Alinya perlihatkan dupu bahwa mie dah paparkan lebih panjang mungkin hansip wate. Ya, jadi untuk yang pertemuannya jut enan ilai tentang kehidupan beliau dan dah pegah haju yang terakhir Abun berpulang kepada Allah, yaitu Abun meninggai bak tanggai sikurung Jumadil Akhir, yaitu tepat bak tahun seribu pertuh sikurung Hijriah. Jadi bak tahun seribu pertuh sikurung Hijriah beliau meninggal dunia tepat tanggai Miyatuh Masehi tanggai 17 Januari tahun seribu sikurung tuh 80 sikurung, yaitu bak usia 58 tahun. Jadi Abun meninggai bak umur beliau 58 tahun. Lahir meninggai bak tahun 1480 kurung bulan sa tanggai 17. Tepat mi tahun Hijriah tahun 1400 si kurung umur 58 tahun. Makam beliau di komplek Putra Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga. Jadi yang sekilas tentang kehidupan ataupun manakib dari Abun Abdul Aziz, yaitu salah siro pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga. Ya. Olehnya yang selanjutnya, tamlaki mendengar kepada Allah, tanya walaupun hana merumpok dengan beliau, tapi tamlaki dengan berkah beliau, semoga Allah SWT mencurahkan ilmu agama kepada Tia Mandum dan memberi kebahagiaan udip kepada Gede Mandum. Amin. Selanjutnya bait yang kedua, yang pertama bunuh kali wa min wasiyati syekhina al-kirami Abdul Azizi Qatabahar fil alami huwa tilmizu syekhi masyayikhina al-allamatul muhakkiku bahruna mursyiduna fit tariqah Naqsyabandi huwa syekhu mudawali al-khalidi. Abun merupakan tilmiz, murid dari syekhi masyayikhina, maha guru, seorang guru dari segala guru-guru kita. Al-allamatul muhakkiku bahruna, beliau merupakan seorang al-allamah. Guru Abun adalah seorang al-allamah yang sangat-sangat alim. Al-muhakkik bahruna, ilmu beliau seperti lautan. Beliau seperti lautan, sangat luas ilmunya. Mursyiduna fit tariqah Naqsyabandi, guru Abun adalah seorang mursyid dalam tariqah Naqsyabandi. Siapa beliau? Huwa syekhu mudawali al-khalidi, beliau adalah syekh mudawali al-khalidi. Adapun yang dikenal dengan Abu Yamlawali. Jadi Abun merupakan murid nyo galai temang ba wasiat. Nah, lagi dapat uno mungkin walaupun hansip teorinyo juta sambung nadam wajiznyo, nadam tentang wasiat-wasiat Abun, jadi sambung ba kesempatan yang akan nak untuk tam lagi mentang benar kesempatan. Tam lagi punya umu dan benar kesempatan akan sambung. Nyo baru end bit yang kelele. Galam truk ba wasiatnyo. Nyo mentang dalam bit tentang siapa guru Abun, yaitu Syekh Mudawali Al-Khalidi. Jadi seorang mursyid dalam tarekat Naqsyabandi, beliau merupakan seorang al-allamah, orang yang sangat alim, muhakkik, dan beliau merupakan kalibuno itu seorang mursyid dalam tarekat Naqsyabandi. Jadi jino ta kalem bacut tentang manaqib Abuya. Manaqib Abuya Mudawali. Nyo walaupun hana habis dapat paparkan mungkin membaca mendang ile perlai yang depu bahwa Abuya Mudawali Asy-Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidi nyen beliau lahir di Desa Blangporoh. Blangporoh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Tun padit lahir Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi adapun Abuya Mudawali. Abuya Mudawali lahir ba tahun 1017 Masehi. Tahun 1017 wate Indonesia galo merdeka. Beliau Asy-Syeikh Abuya Mudawali merupakan putra bungsu dari Syekh Haji Muhammad Salim bin Malin Palitu. Ayah beliau merupakan sireureung yang berasal dari Batu Sangkar Sumatera Barat. Jadi Abuya Mudawali ayah droninyan merupakan salah seorang dari Batu Sangkar Sumatera Barat Padang. Beliau datang ke Aceh sebelum datang ke Aceh, paman beliau yang masyhur dipanggil masyarakat Labuhan Haji dengan Tuanku Pelumat yang nama aslinya Syekh Abdul Karim nyan kalebeh dile menetap di Labuhan Haji. Jadi tak hana trip oleh Syekh Muhammad Salim menetap di Labuhan Haji, beliau dijodohkan dengan seorang wanita yang bernama Siti Janadat. Siti Janadat merupakan putri dari seorang kepala desa yang bernama Kesik Nyak Ujud, yang berasal dari desa Kota Palak, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Siti Janadat meninggal dunia pada saat melahirkan adik dari Syekh Mudawali, dari Abuya, adik dari Abuya. Beliau meninggal bersama bayinya. Anaknya Syekh Muhammad Salim sangat menyayangi Syekh Abuya Syekh Muhammad Wali, yaitu Syekh Mudawali, melebihi saudaranya yang lain. Homenteng beliau pergi, beliau nejaknya sabi-sabi nengme Syekh Mudawali kecil katanya. Anaknya perle dengan depu nyonawate bacute akan tak baca sanad keilmuan Abuya Mudawali. Mungkin bak kesempatan yang lain kita bacakan lom manaqib Abuya Mudawali yang lebih luah, yang sangat-sangat lagak dan bisa terjadikan manfaat bagi kita nyo. Nyo dah baca ile bacu tentang sanad ilmu Abuya Mudawali. Bahwa nyo bek nara guduli bahwa tanyo urang Aceh urang yang tabut ba ulama-ulama Aceh urang yang merupakan murid penerus daripada Abuya Mudawali, nyo sanad ilmu jelas yaitu yang truh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana habis Nabi pihne anjurkan katanya dalam bud dalam cu ilmu agama nyan ilmu yang bersanad be ilmu yang hana bersanad yaitu ilmu yang na sanad truk kepada Rasulullah na pegah Rasulullah inna hadzal ilma dinun fanduru man ta'khuzuna dinakum. Ini ilmu merupakan agama, maka coba engkau perhatikan siapa yang akan engkau jadikan guru dalam mengambil ilmu ini. Jadi perlihatan dupu bahwa Abuya Mudawali merupakan nyo tabaca sanad beliau dari silsilah di dari Padang. Nah, karena sanadnyo luturuk aja, ya, nyo tabaca turuk yang dari Padang Sumatera Barat. Syekh Abuya Mudawali yaitu belajar dari Padang kepada Syekh Muhammad Jamil Jahu. Nah, jadi Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi Abuya Mudawali belajar nebut ba Syekh Muhammad Jamil Jahu. Syekh Muhammad Jamil Jahu nya nebut ba Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi nebut ba Sayyid Abi Bakar Syata. Nah, itu pengarang kitab Iyana. Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Al-Makki nebut ba Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini baca aju secara cepat. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan nebut ba Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati. Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati nebut ba Syekh Abdullah Asy-Syarqawi pengarang kitab Asy-Syarqawi Syekh Tahriran. Alian beliau nebut ba Syekh Syamsuddin Muhammad bin Salim Al-Hafni. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Salim Al-Hafni nebut ba Syahbuddin Ahmad bin Muhammad bin Atiyah Al-Khulaifi. Alian beliau nebut ba Syekh Imam Nuruddin Abidiyah Ali bin Ali As-Subra Milsi. Imam Nuruddin nebut ba Imam Nuruddin Ali bin Yahya Az-Ziyadi. Imam Nuruddin Ali bin Yahya Az-Ziyadi nebut ba Syekh Syahbuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Makki ataupun yang kedua Syekh Khuna bin Hajar pengarang Tufah. Alian beliau Syekh Khuna bin Hajar nebut ba Syekhul Islam Abi Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Abu Zakaria Al-Ansari nebut ba Al-Hafiz Syahbuddin Abi Fadal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani. Alinya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani gure Abu Zakaria nebut ba Al-Hafiz Zainuddin Abi Fadal Abdurrahim bin Husin Al-Iraqi. Alinya beliau nebut ba Abi Hasan bin Ibrahim bin Al-Attar Ad-Damsyiqi. Abi Hasan nebut ba Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi ataupun akun Imam Nawawi. Beliau nebut ba Syekh Jamaluddin Abil Hasan Salar bin Hasan Al-Irbili. Syekh Jamaluddin nebut ba Muhammad bin Muhammad Sahib Syamil Saghir pengarang kitab Syamil Saghir. Imam Muhammad nebut ba Imam Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdurrahim Al-Qazwini. Alanya beliau nebut ba Imam Abil Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i nebut ba Imam Abu Bakar Muhammad bin Fadal. Imam Abu Bakar Muhammad bin Fadal nebut ba Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yahya An-Naisaburi. Imam Abu Abdullah nebut ba Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adapun terkenal dengan Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Yahya. Beliau nebut ba Imamul Haramain yaitu Abi Ma'ali Abdul Malik. Adapun yang khun dengan Imam Haramain. Imam Haramain nebut ba Rukunul Islam Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Beliau nebut ba Imam Abi Bakar Abdullah bin Ahmad Al-Qaffal Al-Marwazi. Imam Qaffal nebut ba Abi Ishaq Imam Abi Zaid Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Imam Abi Zaid nebut ba Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi. Abi Ishaq Ibrahim nebut ba Abi Abbas Ahmad bin Umar bin Suraj. Imam Suraj nebut ba Imam Abil Qasim Usman bin Sa'in Al-Anmati. Imam Abi Qasim nubud ba Imamul Kabir Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Imam Al-Muzani nubud ba Imamul A'immah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ataupun yahun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nubud ba Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas. Imam Malik nubud ba Imam Nafi'. Imam Nafi' nubud ba Imam Abdullah bin Umar bin Khattab ataupun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dicoin oleh Rasulullah, yaitu Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas bahwa sanad keilmuan Abu Yamdawali yang merupakan mahaguru dari ulama-ulama Cihronyo terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendengar nyo menteng yang dapat yang sampaikan kepada Uronyo karena waktu yang sip mungkin tamlaki pa Allah uku-uku na kesempatan akan dilanjutkan tentang kajian Nadam Wajiz Kumpulan Wasiat Abun Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.